Bayang-bayang biaden suram, lupakan lupakanlah diri denaiko. Indah kau mungkin kita berbagi rasa. Sayang tak jalin di antara kita. Antara kita.